seperti mana kau dan mentari. Pengemis ini meminta serangkaian cahaya hatimu seraya. Seraya bentangkan sinaranmu di sini. Lembah hatiku gelita, rinduku tiada terhingga padamu seraya. Masa dulu ku bahagia.